Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-adhim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'an lil aziz. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Wa ya'muruna bil ma'ruf. Wa yanhauna anil munkar wa ula'ika humul muflihun. Wa qala Allah ta'ala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah al-aya shadaqallahu al-'adzim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Niki sing dadi inti tiap-tiap pengajian niki damel. Hadis yang dibawa oleh Hadrotes Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri NU lajeng pencetus NU niki. Sing sering ugi dibaca oleh Al-Mukarram Ustaz Basir. Kanjeng Nabi dawuh, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dzaharul fitanu." Kalau sudah timbul fitnah-fitnah, akidah-akidah sesat, awil bid'ah bid'ah, wasubah sahabi, jelas. Sahabat wabe, sahabat wilono, dilaknat. Ya nopo itu kanjeng Nabi, fayudir alim, sampean-sampean. Senajan duduk kiai, duduk ustad, wajib-wajib amar ma'ruf nahi mungkar. Kiri, ditur, katir, niku urusan Allah Ta'ala. Itu hak Allah Ta'ala. Faman lafa gak gelem ngoten sampean. Ngaji malam rebo, ngaji-ngaji gak gelem ma'ruf. Ya napa? Wadzalika falai laknatullah wal malaikati wan nasi ajma. 10 kali sampean iki lho. 10 kali sampean dilaknat Allah Ta'ala karena tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar. Dadi kulus tuwek. Pada saatnya nanti saya akan meninggal. Saya harap semua konco-konco kulo sing ngaji tiap malam rebo, tiap Jumat tenggih sampamat dondosen, ayo sampean terusno dakwah niki. Demi untuk menciptakan Islam ala Ahlussunnah wal Jamaah. Lah gak kok sampean. Aduh, dilaknat Allah Ta'ala, malaikat menungso laknat kita. Naudzubillah min dzalik. Mboten niku tok la yaqbalullah. Allah Ta'ala tidak menerima. Minhu sangko mesti meneng kiai niki, ustaz niki diterima sarfan wala adzan ibadah wajib ga diterima, ibadah sunnate tidak diterima. Naudzubillah min dzalik. Itu bagi orang-orang sing diem gak gelem melok-melok amar ma'ruf nahi mungkar. Mendelok dipanggil. Banyak kiai, banyak ustaz tapi diam. Lah niki hati-hati. Niki wae. Baru niki wae. Nggih. Tas niki wae. Dapat kiriman dari Ustaz Ahmad bin Husin ing Abu Bakar Segaf niki. Setelah pemerintah melarang nggih lamaniku Ahmadiyah Setelah pemerintah melarang Ahmadiyah, ini keterangkan ini, Ahmadiyah dilarang. Mui Jatim tak puas keputusan gubernur soal Ahmadiyah. Ahmadiyah menggugat, ayo monggo, dari Amerika, Ahmadiyah. Jadi resmi, Ahmadiyah dilarang di Jawa Timur. Alhamdulillah. Sak terusnya niki, tengok-tengok niki, untuk kopi niki. Niki edaran niki saya baca biar tahu anak-anak semua, biar tahu teman-teman ya. Gubernur Jatim juga didesak membubarkan aliran Syiah. Alhamdulillah. Muga-muga hasil. Lek hasil ngaji kula siji male acarae. Bab wudu, bab sembahyang, bab atus jinabat, ngeran tayis ya. Itu dilarang, itu apa? Nah sekarang berhubung mereka terus, wadadadadadadad. Jadi kalau tetap, amar, ma'ruf, nahi, mungkar. Kemudian malam niki, kalau angsal informasi saking salah satu teman saya. Teman lo niki, saya mendapat informasi dari salah satu teman saya, Pak Nur. Apa? Itu bagaimana di TV ku? Ya apa ditanya? Ini orang tokoh negara, tokoh ulama, tokoh Islam. Kok mengatakan demikian? Ya apa jari ini? Saya tulis bahwa tentang Muhammadiyah. Rungono lho. Al-Irsyad kemudian NU itu hanya perbedaan huriyah khilafiyah termasuk naudzubillah ini termasuk ini naudzubillah mendalik jadi Muhammadiyah Irsyad NU dan Syiah itu loh sing terakhir loh dan Syiah itu hanya perbedaan khilafiyah tok. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ya apa hadasin al-kaf. Saya punya gerakan itu. Dengarin ngaji alhamdulillah. Ini tokoh loh. Ini tokoh-tokoh agama. Malam-malam dulu saya sangat menghormat beliau. Jadi idola saya. Datang akhir-akhir mengatakan bahwa perbedaan Muhammadiyah, Irsyad, NU dan Syiah hanya perbedaan furu'iyah. Masya Allah. Lek gak iso masalah siang ngaji yo. Ahmad bin Husin silahkan. Habzat guru saya. Tadi ke rumah saya. Habzat bin Husin. Alhamid. Masya Allah. Pakar masalah siang. Ngaji yo. Ojo ceplos-ceplos. Ini bahaya. Ya usah ngerti. Lek gak ngerti. Oh kodoh elek mondo ada. Lain ini. Lema sarfuru iya masalah adus dinapat pas wudung ini. Oh tidak pak. Ini betul-betul masalah akidah. Mereset kubur. Naudzubillah. Keliru murtad. Naudzubillah. Nah sekarang saya baca catatan saya. Ini. Wonten ing berbab kitab termasuk kitab Nikul Sebuah Poconi. Niki. Wah niki Masya Allah. Kitab Isna Asyariah. Tentang 12 imam Syiah yang 12 itu. Hadiah saking Gus Idris bin Kiai Hamid Pasuruan. Niki Asy-Syifa. Masya Allah, muji-muji tentang Rasulullah dan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki loro diwaca kacang setahun Pak, wacan nangis sampean. Nangis menawa jan iki Masya Allah luar biasa. Silakan fotokopi. Saya baca. Wonten ing kitab Tirmidzi. Sebab kata hadisnya yang lain latarnya juga ada kitab Ibnu Majah yang saya pilih dua ini Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ngeten kanjeng Nabi dawuh rumono. Sataftariku ummati ala salasin wa sab'ina firqatan. Besok dari kanjeng Nabi niku. Rumono lho. Rumono menengo lho. Rumono. Besok umatku bakal pecah jadi 73 golongan. Itu 1400 tahun yang lalu kanjeng Nabi sudah dawuh ngeten. Termasuk alamat nubuah, alamat alamat kenabian. Kalau kula ngaji niku ana Habib Hasim, Habib Akil, regrogi saya masyaallah men regrogi. Ana Harun Jadid mah tadi orangnya. Oh Jadid. Alhamdulillah para habaib datang. Habib Najib ada, Habib Najib ada. Alhamdulillah ini. Kecil-kecil cabai rabit itu ya. Satat tadiku ummati ala salasin wa sab'ina firqatan. Besok akhir zaman umatku akan pecah menjadi 73 golongan. Terus an-najia min dawahidatun sing selamat tak siji tok. Subhanallah. Petong bolo telui lho pecah siji tok sing selamat. Berarti yang 72 halka, hancur, rusak, binasa, nyeleweng, sesat. An-najia minha wahidatun wal baquna halka. Petung puluh telu sing siji tok sing selamat alhamdulillah. Sampe kali kula nih, muga-muga nggih, muga-muga. Temenan iki. Lainnya sesat, hancur, rusak. Kila wa manin najiyah ya Rasulullah, sinten Kanjeng Nabi sing selamat niku? Jelas berkaji sing lejawet niki. Hadis niki, sinten Kanjeng Nabi sing selamat? Qala ahlus sunnah wal jamaah. Niki tok sing jelas. Lihat mboten. Qala ahlus sunnah wal jamaah. Kila wa man ahlus sunnah, sinten Kanjeng Nabi sing jamaah niku? Mosok mbangil tok? Oh gak. Sinten Nabi? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Jelas ahlus sunnah wal jamaah. Geleng-geleng Haji Masudi, ahlus sunnah wal jamaah yaiku wong-wong sing mengikuti apa yang saya lakukan dan yang diikuti dan diikuti dan dijalin oleh sahabat-sahabat saya. Itulah wong sing selamat. Yaiku wong-wong Islam sing mengikuti tindak lamaku dan tidak lalai para sahabat di Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Jelas niki. Jelas. Jadi kula kali sampean aja ragu-ragu. Iku tulisan Masjid Ahlus Sunnah wal kapan dalan kok niku. Masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ono-ono tak miring masyaallah. Jadi jangan ragu. Bahwa kita-kita sebagai orang lulus jamaah, insyaallah oleh ridhane Gusti Allah Ta'ala. Cuma sampean sing waspada, jangan gampang terpancing, jangan gampang diprovokasi, dan jangan gampang dipelokoto. Mereka itu Mbak Yasim Al-Qab, wah punya 1001 cara untuk menjatuhkan kita. Punya coro sewu siji coro untuk merusak kita dengan segala cara. Pong gendeng pitokno live angel yo pore masyaallah. Ini pertama. Kedua hebat. Kanjeng Nabi dawuh alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina. Al-Mahdiyina. Koniku tetap ono sunatku Rasulullah lasratih khulafa'ir rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sing oleh dituduh kabeh al-Mahdiyina. Seruan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, qala Rasulullah sallam ashabi kan nujum bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Kabeh sahabat koyo sinare bintang-bintang yang gemerlapan di langit. Ambil dia kon oleh betutu, melok sapa oleh betutu, semua sahabat. Sebab sahabat mendapat hidayah dari Allah Rabbul Alamin. Dan para sahabat, para bapak dan saudara sekalian, para sahabat ngaji langsung kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba itai trek. Bangun paling-paling bahas trik dengan. Keempat, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok ayat dibanding iki dibanding iki. Dawuhe Kanjeng Nabi dibanding no ambek omongan sahabat. Syiah Syiah. Dawuhe Kanjeng Nabi monggo dibanding ambek omongane Syiah ayat dibanding iki. Sampai ini saya konter loh iki. Omongane tokoh iki bahwa perbedaan Ahlussunnah dengan orang NU dengan Syiah mek bapuru iya lho. Belar iki di dintam-tam-tam, belai sesat temenan, hati-hati loh niku. Walaupun kiai, walaupun tokoh nasional, walaupun begitu, walaupun profesor, ngajio. Sebab kita tidak tahu hakikatnya Syiah, kalau bukan orang-orang sih berkincimpung dengan Syiah. Siapa Mbak Angel, ini loh. Siapa Dino ambil kadir, homi, siapa Dino, aku bilang Mbak Angel, Syiah, roh. Siapa Dino, malah Syiah, roh. Hasbullah ya ngono. Tahu semua. Kanjeng Nabi dawuh, "Ihfaduni fi ashabi umatku." Eh wong Islam, jagon aku. Aku reksa namaku reksa fi ashabi di dalam masalah sahabatku. Lek kon jaga sahabatku, berarti kon jaga aku. Niki dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, alhamdulillah. Pengajian masjid ini makin hari makin ramai, makin hari makin banyak. Muga-muga saya angsal ilmu sing manfaat dengan Allah Ta'ala. Dan dapat dan sanggup siap untuk meneruskan dakwah Islamiyah ala Ahlussunnah wal Jamaah. Termasuk Abdullah bin Khairon. Ya napa? Wasari jogonatiki di dalam sahabatku lang, mantuku lang, muratuaku. Hei sahabat di Kanjeng Nabi harus jadi merotuwo Abu Bakar, Umar bin Umar radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu, Utsman, Ali dadi asgar di mantu radhiyallahu anhu. Sama sahabat. Terus fa innahu man habidani bihim. Janji ini Kanjeng Nabi. Sapa-sapa wong sing jaga aku di dalam masalah sahabatku, hafidhahullah di dunia wal akhirat. Wong iku besok bakal dijogo Allah Ta'ala donya akhirat. Berarti orang ini insya Allah tidak akan masuk neraka, bahkan menjadi calon-calon penghuni surga ni Gusti Allah Ta'ala. Yang kelima, Allah. Nikolat dole isat dino kita kan? Dino dole ikolat dia kita. Ngeten. Sebab Anas bin Malik hadis marfu kan Nabi Dawud ngeten. Iza aradallahu le Allah tak ngersakno birojul seseorang Basir bin Abdul Hamid nggih hasbullah le wong iku diresakno api min ummati khairon le wong iku digadan Allah dadong sing api dari Allah Ta'ala alqa hubba ashabi fi qalbi. Orang itu diberi rasa cinta, rasa hormat, dan rasa senang pada sahabat-sahabat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Berkani saya salut, Hai Hashim Al-Kaf, tiap-tiap malam Jumat diadakan khayyum ini. Itu semata-mata memuji Rasulullah, memuji sahabat-sahabat Nabi melalui ini. Dua doa ini. Teruskan. Jadi siapa orang yang digedai Allah Ta'ala baik, maka dalam hati dia, orang itu, diberi rasa cinta, hormat, dan penghargaan kepada para sahabatnya Rasulullah SAW. Din gini din, si Joko-Joko ngarep, ini Joko ya ngarep gini, ceketok. Cegolong gak payu-payu lu ya. Rantai ini kan, pen Joko-Joko rantai ini gak payu-payu lah ya. Sing bahkan payu-payu sih gak datang gak apa-apa. Apa gak payu-payu lu. Yang terakhir, ini sering dibaca oleh Al-Karam Sadasir. An Ibni Umar, "Idza ra'aitumul ladzina sukuna ashabi, lek kon ruh wong-wong sing mencaci maki sahabat. Semengolo le sahabat mun yang ini, faqulu laknatullah ala syarrikum." Muga-muga kon iku lek ana laknat Allah Ta'ala. Wah sahabat dilo-ilo-no. Itu loh perbedaan yang paling pokok antara Ahlussunnah dengan Syiah. Jangan dianggap perbedaan guru iya, jangan. Belain. Lah sekarang dibanding niku wau sedaya dawuhi Kanjeng Nabi Muhammad sasang tentang kemuliaan derajat dan tingginya nilai para sahabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan orang-orang Syiah terhadap sahabat? Rungono iki. Di dalam kitab Isna Syariah, kira kitab ini. Baca. Dalam kitab Isna Syariah, halaman 286. Inna ahlas sunnati bau kanjeng Nabi ma ana alai wa ashabi. Siapa itu? Ahlus sunnah wa jamaah. Kan gitu kanjeng Nabi. Sinten kanjeng Nabi sing selamat? Wa ahlus sunnah wal jamaah. Dadi kene inna ahlas sunnati syarrun minal yahudi wan nasoro. Jadi kanjeng Nabi, wong sing selamat iku ahlus sunnah wal jamaah. Tapi Rasul mengatakan elek-elek menungso iku ahlus sunnah. Lebih jelek daripada orang Yahudi, lebih jelek dari orang Nasrani. Milih semua sampean. Lek kula milih kanjeng Nabi. Lek kula milih dawuh kanjeng Nabi. So kanjeng Nabi dawuh, "Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Jadi mereka mengatakan bahwa al-sunnah syarrun minal yahudi wa nasoro. Halaman 286. Dikomentari habis Syekh Muhibuddin Al-Khatib. Bagaimana komentar beliau? Lek ngene carane jadi. Lek ngene carane ya Allah, Masya Allah. Ini kalau macam ini. Aina zahada imanu ahli sunnah. Lek ngono carane. Lek wong ahli sunnah lho elek timbang Yahudi Nasrani, nang di imane wong ahli sunnah jamaah. Aina zaba imanu ahli sunnah billah. Iman datang Allah taala wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa mahabbatihim. Kita-kita ini tulis sangat cinta datang ahlu baiti Kanjeng Nabi. Kok jadi ini luwe elek timah Yahudi Nasrani gak masuk akal. Kula niki muni ngoten niku gak ngira ana sing mboten mek maca. Mek coba kitab ya ana. Dene tersinggung tersira. Kitab ada. Lek kula salah ya kita PPN, ngene lho. Foto kopin. Balen mana? Iki ojo perek blaen ya. Lara regane sing maca tok nang ini nyarian. At-tahirin ahli bait sing suci-suci wala imatiz zakin lan para imam-imam sing bersih-bersih wa sholatin nang disembayangi ahlus jamaah wa zakatihin wa haji majadihin dadakno luwe elek temen Yahudi Nasrani berarti sembayangi gak kanggo haji gak kanggo jihad gak kanggo ya Allah gak masuk akal kata mereka. Jadi orang ahli sunnah kata mereka lebih jelek daripada Yahudi Nasrani. Padahal ahli sunnah ya sembahyang, ya poso, ya zakat, ya haji, ya iman Allah Ta'ala, iman makna. Kabeh itu dilakukan di kabeh. Si ya apa sampean? Pakai bayakun man asyraka billah ta'ala wa kawara bi rasulih arja'an lehaula. Ya apa ceritane? Wong sing musyrik na Allah Ta'ala Yahudi Nasrani. Wong Yahudi niku mengatakan Uzair ku anak pangeran. Wa qalatul Yahudu Uzair ibn Allah. Nasrani ngoten. Wa qala Isa ibn Maryam ibn Allah. Iki ya apa? Sik luwe apik dibang wong ahlus jamaah. Enggak masuk akal. Ya apa wong sing musyrik na Allah Ta'ala lan ngubur Allah Ta'ala kok luwe apik timbang Yahudi nak kok luwe api timbang wong ahlus sunnah wal jamaah. Tidak masuk akal. Jadi kula sampean harus yakin-yakinnya insyaallah insyaallah kula kali sampean merupakan kelompok Lusul jamaah insya Allah termasuk wong sing selamat. Satu di arah 70 di 30 wau. Terus, rungokno. Niki ting juahatan malis. Juahatan malis ini. Ini kitab ini. Ini kitab ini. Halaman undi halaman 287-286. Saiki 287. Wa min ta'assubatihim. Dan setengah daripada provokasi mereka. Anna ahlul sunnah. Sama yang teman itu. Dari kanji Nabi, ma, anak ahlul sunnah. Ahlul sunnah jamaah. Kalau kan iya. Ahlul sunnah wal jamaah. Tiki buat kan. Sak temannya ahlul sunnah itu indahum anjas. Luwe najis. Luwe suci teletong itu bang sampean. Ya Allah. Ya apa ini kira. Ini udah nih. Alhamdulillah. Jadi kulakan sama ini loh. Bagi orang-orang Syiah, anda-anda lebih najis daripada Yahudi Nasrani. Malah ngeten pak. Sampean nabi orang Syiah salaman. Khair. Konco niki. Bagi konco suhul-suhulan. Man boleh sampean. Cek tangannya di. Digosok sabun tek. Sabun siji selik niku. Kemudian sepetang sampai itu najis. Podo karo kelompok Islam jamaah. Kesak itu kono. Ini sapi ini. Ini sapi ini. Ini ngoten. Rabi'i. Dek target dulu kono Islam jamaah. Pasti digede. Sampai sembahyang Allah Akbar. Mulai sampai dipel. Najis kita jadi ngotot dari Allah. Ibu ya opo, ya opo. Masa mati ini termasuk di bau. Sataf tadiku umati ala salasin basab ina firkota termasuk Islam jamaah. Naudhu bilam dari. Masya Allah. Mali. Hiki. Bis. Naudhu bilam adin. Yang ketiga. Wata asubihim. Dan sebagaimana provokasi mereka fi tasmiyati umat Muhammadin diarani al ummatal maluna. Sama ini dulu sampean. Umat Muhammad. Muga-muga kabeh jadi umat Muhammad. Tapi bagi mereka, sama ini kudur. Umat yang dilaknat. Kualia. Badal Allah Ta'ala dawuh kuntum khaira umatin. Kuntum khaira umat yang ukhritat linnas. Bagi orang Syiah, anda-anda termasuk umat yang maluna. Apa alasannya? Takon mereka. Apa alasannya? Tahu saya. Ya Allah, kok becik temenan, tajik masalah. Lah ini bagi yang bicara di TV, ya krono diwawancarai. Jadi bagi iya ini ki yang diwajib di TV bahwa Syiah dengan masalah seperti itu padahal mek bedanya masalah huru iya lah kok ini ki gelem kon aja dadi pengana ditong wedok udungan no menang ya walam ya tapi itu mereka tidak berpaling tidak melihat ila qauli ta'ala kuntum khaira ummatin ukhritat linnas. Berarti lek mengatakan al ummatal maluna wa yalzam min dalika annahum laisu min umat. Mereka bukan umat jamaah bukan. Bukan umat Muhammadiyah bukan. Bukan umat Nabi bukan. Atas ucapan mereka sendiri. Atas omongan mereka sendiri. Yang terakhir ya Allah. Ya nopo ketemu motor ya nopo. Wa mimma kaidihim. Lan sengasak rekayasa mereka. Sampeyan cek gak maca Quran itu. Sampeyan gak maca Quran padahal wong orang Yahudi Nasrani paling takut kada kalau ada orang Islam baca Al-Qur'an. Orang Yahudi Nasrani paling benci ambil orang Islam. Assalamualaikum, waalaikumsalam, paling benci. Urus salam. Wong Yahudi Nasrani paling gak seneng ambil khairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Gak gelem, gak seneng. Diacak-acak. Jong si aja iki. Assalamualaikum gak usah wis. Ganti aja apa-apa. Kul khair. Iki lho. Iki pondok iki lho. Kul khair dari ini. Allah. Apa ding khair ini? Masyaallah. Ya apa? Iya assalamualaikum. Mulai zaman kanjine biyen dilakoni wis nek besok sampean niku ana sarga ya iki wis perkenalan ngene iki wis illa qilan salaman salam assalamualaikum ya Abdullah di sarga iki waalaikumsalam ngamu yo dadi assalamualaikum masyaallah. Jadi mereka mengatakan bagaimana inna kubbaro ahli sunnah wa a'immatihim Abu Bakar wa Umar wa Utsman harraful Qur'an sama marobah Al-Qur'an ngurangi dan menambahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wau Al-Habib Z tahu lho kalau badhe masjid wingi tahu niku sing kula kula Nur apa Habib bilang teman-temanmu kalau dalil-dalilnya orang saya itu mek rasa-rasaan itu dipengulno ke dalil. Tenan itu. Sing hadis sing buah aku tidak pernah ada. Ono ketinggung, yang mereka singgung. Kalau betul-betul hadis soke, pasti mereka itu tersinggung, kena. Jadi si rasa-rasaan itu. Ada kadang ya. Luruhai. Wonten seorang imam. Namanya As-Sudi Al-Kabir. Giling-giling. As-Sudi Al-Kabir. Ahlu sunnah jamaah luar biasa, hebat. Sopai sikat ambil As-Sudi Al-Kabir. Kitab-kitabnya, Masya Allah. Banyak dibaca oleh ulama-ulama. Oleh ulama usahul salaf, salaf soleh. As-Sudi Al-Kabir. Ini muncul dia. Kayak tandingan. Dijengno. As-Sudi As-Sohir. Wah. Kotek si Anya ini sudah. Wis. Entek si Anya itu. Nulis. Ngingarang. Namanya As-Sudi. Gak tentu. Yuh. Saya Sudi. Karangani. Pocon iki. Ternyata saya Sudi As-Sohiriku. Waduh. Ngolok-ngolok al-Sudi jamaah. Muji-muji Syiah. Kalau orang tertanya seperti ini, oh, yang ini saya sudi, siapa? Pada sudi ini sudi yang sohir, bukan sudi yang ahlu sunnah wal jamaah. As-Sudi satu. Ada lagi ulama besar ahlu sunnah jamaah, namanya Abdullah bin Salim bin Utbah. Abdullah bin Salim bin Utbah. Masya Allah, alamah masalah alusul jamaah semua orang-orang sihat disikat kabeh kalah kalau siji tidak ada yang berani satu pun tidak ada yang berani kabeh kalah, kabeh takluk muncul tandingannya kalau tadi Abdullah bin Salim bin Utbah ini tidak, Abdullah langsung bin Utbah Salimnya tidak ada wah itu rakyat karang-karangan gitu, karangan ini Abdullah bin Utbah. Ngoten. Lah diwajah yo para Abdullah bin Utbah. Hati-hati sampean. Mereka ngaji yo. Ngaji yo teman, temenan. Jika kemakan mereka sebab tadi saya katakan, mereka itu untuk merusak Islam dengan cara 1001 cara. Tapi insyaallah pangeran ben ridho, Pak. Pangeran ben ridho. Wa makaru makarullah wallahu khairul makirin temenan. Abdul Qadir ya dengan ngajio nah. Ahmad dan Husin. Iskandar datang nanti lahir Al-Kaf. Datang Ahmad bin Zain Al-Kaf alhamdulillah. Abzad silakan. Insyaallah malam cuma saya diundang HP Abdullah. Panah ngopak ni, Habib Qadir bin Ahmad mulutan Nur, katanya. Masalah si Atok siap rib kita ngaji masih Atok ya siap saya dengan Qadir bin Ahmad Husin waskotu kasiran mil ayat waswar alatina zafir dal faiz abadi, kata mereka, tuduhan mereka bahwa besar-besarnya para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, siapa merubah Al-Quran. Dan mereka menghilangkan kebanyakan ayat-ayat dan surat-surat yang menerangkan tentang fadailnya Ahlul Bait. Mereka memperlamirkan hubul Ahlul Bait dari ini. Tapi kenyataannya kelakuan setitik tidak sesuai dengan Ahlul Bait. Malah-malah ijabi dahulu. Waduh, Masya Allah. Percaya siapa ini? Ijab itu ketua umumnya siapa jadi wau? Rahman. Jalil Rahmat ya. Anggota wedok iku kena IKB kapok. Sampun genten-genten iki genten-gentenan rek ya. Ya Allah. Hati-hati lho. Hati-hati lho kon ya. Aja jadi bapak nirang ngene aduh. Wes cuma iki tak jenengnya. Gripis ana ini. Hai bakul guyu arek. Terakhir, bagaimana kali Nabi Daud terakhir niki? Kalau mau cilek angin dekat mana? Niki mereka, Masya Allah ada ulama mereka namanya Abdul Husain Syarafuddin. Lain kalau betul ngoten Abdul Husain Halakuddin, ngoten aku lah tak ganti. Abdul Husain Halakuddin, mendingan. Anna Aba Hurairah. Kalau kita radhiyallahu anhu. Kalau kita Anna Aba Hurairah radhu kana munafiqan kafiran. Ya apa? Ya apa habis mataf? Ya bagaimana ini? Abu Hurairah sahabat yang terbanyak menceritakan hadis Rasulullah dikatakan munafik kafir. Berarti yang kita baca hadis itu dari orang kafir, orang munafik. Iya, betul ya? Masya Allah. Wa anna rasul. Jari ini hadisnya itu. Wa anna rasul qad akhbaru andu bi annau min ahlin nar. Inna lillah wa inna ju'um. As-Sunnah halaman 9. Kitabnya kalau ada. Semua kitab yang saya baca ada kitabnya. Ada rujuannya. Kalau ada protes, silakan protes kitabnya. Ada kitabnya. Saya tidak ngomong. Cuma-cuma buatan temenan. Tiap saya omong pasti ada rujukan saya. Lihat gak ngono, saya ada bertanggung jawab. Katanya Abdul Husain Syarafuddin, kalau saya Halakuddin, mengatakan bahwa Abu Hurairah ada termasuk orang munafik kafir. Dan Rasulullah mengatakan, dia itu ahli neraka. Inna lillah wa inna ilaihi roji'u. Pada ketahuilah saudara-saudara kalian, bahwa Abu Hurairah itu sahabat yang terbanyak menceritakan hadis lebih daripada 5200 hadis diceritakan oleh Roro. Malah-malah waktu Aisyah radhiyallahu anha garwane kanjeng Nabi padhe sedo udan alhamdulillah selamat rek kok durung ngajak udan dikono wong ini ya. Mereka alhamdulillah tante itu hujan alhamdulillah. Tak boleh zaman. Terus tak boleh kapok kan ya. Ya, ya. Waktu ya Isa di Allah itu berarti sedo wasiat. Aku lek mati. Tolong ya. Sing imami sembahyang jenazah aku iki Abu Hurairah. Oh, tenan ini. Tolong. Sing imami sembahyang jenazahku Abu Hurairah kau nyembahin aku. Masya Allah, saking apa nih? Saking dekatnya beliau dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngene kok alim rokok, berarti kan jadi keseret. Mana lah pak? Dikira apa? Ya apa akal? Ya apa akal ini? Bun, sing terakhir, para bapak dan saudara saya, niki wau monggo kita doakan ya. Apa usulannya orang-orang Jawa Timur kepada gubernur, mudah-mudahan direalisasi Allah Ta'ala muka-muka Syiah dilarang di khusus di apa? Jawa Timur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kami akhiri, barangkali ada masalah-masalah yang perlu ditanyakan, silakan. Ya. Sementara saya akhir ucapan ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz menerangkan masalah kesesatan Syiah menurut sudut pandang agama, Ustaz. Sekarang saya mau kilas balik berdirinya, munculnya Syiah ini di Indonesia, utamanya di Bangil, Ustaz. Dulu waktu saya masih kecil, ya sekitar umur 10 tahunan, saya ini suka dengan orang alim yang kritis. Dan itu jatuh kepada figur Usin Nafsi itu. Terus terang saja, Ustaz. Dulu dia itu sampai berani menentang pemerintahan. Sampai berkali-kali dia masuk penjara di Yonsipur, pernah di penjara juga pernah gitu, Ustaz. Dia punya prinsip bahwasanya Pancasila itu adalah produk dari manusia, dan barang siapa yang mempercayai Pancasila ini berarti dia termasuk orang kafir, Ustaz. Bahkan sampai orang upacara bendera, hormat bendera, termasuk dia orang kafir. Sampai berkali-kali dia berurusan dengan aparat. Terus faham-faham ini diterjemahkan sama murid-muridnya, di antaranya adalah Husin yang picik, Ustaz, ya. Sampai dia dengan teman-temannya meledakkan Borobudur sampai ke bis-bis pemudi yang jurusan Banyuwangi, Ustaz. Itu masih sedikit, Ustaz. Setelah saya tahu bahwasanya NU mengatakan mengenai pasal mengenai Pancasila ayat 1 menerangkan bahwasanya Indonesia berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. NU mengatakan tidak perlu ada ketambahan yang mengenai itu. Dan kewajiban melaksanakan ajaran syariat Islam menurut keyakinan masing-masing, begitu, Ustaz. Cuma NU tidak mau menambah itu, sudah cukup mengenai ketuhanan yang Maha Esa sampai di situ. Sudah cukup. Pertanyaan saya, dari contoh yang mulai berdirinya Syiah melalui Husin Nafsi yang dulu itu, sedikit itu sudah merepotkan negara itu, Ustaz. Bagaimana jika sekarang ini orang-orang Syiah yang sedemikian banyak itu, Ustaz, yang kita hendak membentengi negara ini kok dimusuhi, Ustaz? Bagaimana jika Syiah ini dibiarkan, Ustaz? Menurut antum bagaimana, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah politik. Masalah politik. Kesimpulannya, Syiah ku sik setitik kaya gini. Dan ini bisa oleh akeh. Sekitik, maksud merepot ke masyarakat. Merepot masyarakat dan pemerintah. Dan ini bisa oleh akeh ya opo. Lihat. India, kah aman-aman. Semicu, ya sih. Pakistan, dah aman-aman. Yang menimbulkan itu ya, orang-orang Syiah. Lebih-lebih Irak hancur lebur. Kalau dulu diberi julukan negara 1001 malam, saiki gelap gulita. Gak ono opo-opo. Ya karena diacak-acak orang Iran. Dari itu saya sebagai masyarakat Bangil, khususnya teman-teman sekalian yang ada ini, kita memohon pada aparat keamanan, khususnya kepolisian, supaya mereka mengawasi gerak-geriknya orang-orang Syiah. Dulu sudah begitu, apalagi sekarang. Mek perang gereja dulu itu. Wih mani, meledakkan bis pemudi, wani meledakkan Borobudur, wani meledakkan mana itu, di Malang itu, gereja. Besok kalau sebesar ya, kira-kira nak kan? Nanti ya. Sekarang tak? Oh, tak tahu saya. Apa? Iya, jelas sudah. Itu masalah. Makanya saya minta pada aparat keamanan dan pemerintah supaya mewaspadai mereka. Saya salut pemerintah Malaysia. Malaysia itu ya, salut. Melarang. Kita semua. Niki. Jadi saya Terima kasih pada pertanyaan Mas Udin, Ustaz Udin, tentang bahaya Syiah. Dulu sudah bahaya, apalagi sekarang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan sebuah undangan diumumkan kepada semua jamaah Masjid Agung Bangil, pengajian rutin Ahlus Sunnah wal Jamaah pada hari Sabtu malam Ahad jatuh di Desa Manarwi. Atas kehadiran dan partisipasinya kami haturkan jazakumullah ahsanal jaza. Tanggal 5 Maret Sabtu malam Ahad di Musola Babussalam Manarwi. Musola Babussalam. Kemudian pada hari Kamis nanti mohon kehadirannya peringatan Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat pondok pesantren Darul Ihya Ulumuddin di tempat Al Mukarram Al Muhtaram Habib Ahmad bin Husin. Dan atas kehadirannya kami ucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Diumumkan sekaligus undangan pengajian keliling Ahlu Sunnah wal Jamaah jatuh pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 1 Rabiul Akhir 1432 Hijriah atau bertepatan tanggal 5 Maret 2011 Masehi pukul 8 waktu salat Isya, tempat Musola Babussalam. Atas kehadirannya diucapkan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala syarafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amal mutaqabbala. Warizqana halalan thayyiban hadzal. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Persis. Bisa.